Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله berbagai macam curahan kenikmatan dari Allah Rabbul Alamin hendaklah kita barengi dengan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketahuilah jamaah sekalian, dunia hanyalah merupakan tahapan dari tahapan-tahapan kehidupan sebelum seorang hamba menghadap Allah Rabbul Alamin. Betapapun panjang usia seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ini, toh di suatu saat nanti dia akan merasakan yang namanya kematian. Tidak seorang pun dari kita, tidak seorang pun dari kalangan hamba Allah Rabbul Alamin yang bisa menghindar dan berlari dari yang namanya kematian. Kematian adalah suatu kepastian dari Allah Rabbul Alamin. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian berlari menghindar darinya, "fa innahu mulaqikum." Sungguh pasti akan menjumpai kalian. Ini adalah suatu sunnatullah, ketetapan Allah Rabbul Alamin. Kematian adalah sebuah kepastian. Demikian pula Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya Pada hari kiamat kelak Allah Rabbul Alamin akan memberikan balasan pahala dari amalan kalian. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, faqad faz. Maka sungguh dialah orang yang beruntung. Kemudian Allah Rabbul Alamin menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu. Demikian pula dalam surat Az-Zumar ayat 31. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan nabinya, kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh peringatan dari Allah Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan wasiat untuk kita seluruh hambanya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan merasakan yang namanya mati, dan demikian pula para sahabat, para hamba-hamba yang lainnya akan merasakan yang namanya kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Awsat, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, pernah di suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menitipkan beberapa wejangan dan wasiat. Dan di antara wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang kematian. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma si'ta fa innaka mayyitun." Hidup, hiduplah engkau wahai Muhammad sesuka hatimu, akan tetapi ingat suatu saat engkau akan mati, menjumpai ajal kematianmu. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut memberikan keyakinan seyakin-yakinnya kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, untuk kita jadikan bekal, untuk kita menjadikan persiapan di dalam menjalani kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kematian adalah sebuah kepastian. Kata seorang penyair Arab, "Al-mautu babun wa kullu nasin dakhiluh, falaita syi'ri ba'dal mauti maddaru." Kata penyair Arab ini, al-mautu babun, kematian itu bagaikan sebuah pintu, wa kullun nas dakhiluh, dan setiap orang pasti akan memasukinya. Falaita syi'ri ba'dal maut maddaru, duhai sekiranya setelah kematian aku mengetahui di mana posisiku, apakah di neraka ataukah surga Allah Rabbul Alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesehatan seseorang bukanlah jaminan panjangnya umur dia. Penyakit pun tidak berhak untuk memajukan ajal kematian. Semuanya berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Setiap umat itu kata Allah Rabbul Alamin memiliki ajal, batas umur. Dan apabila telah datang batas umur yang telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin, maka sungguh mereka tidak akan bisa menunda, bahkan memajukannya walaupun sesaat pun. Itulah kematian jamaah sekalian, tidak memandang bulu. Apakah dia sudah tua ataukah muda, kaya ataukah miskin, ketika Allah Rabbul Alamin telah menentukan batas ajal kematiannya, maka tidak seorang pun akan bisa berlari menghindar darinya. Kata Allah Rabbul Alamin, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, dimanapun engkau berada, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh ajal kematian akan menjumpaimu, akan mendatangimu, walaupun engkau berlari, bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, setelah kita mengetahui dan mengimani bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dari Allah Rabbul Alamin, maka yang dituntut dari kita selaku hamba Allah tabaraka wa ta'ala adalah mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebaik-baik bekal itu, kata Allah Rabbul Alamin, adalah bekal takwa, bekal amalan-amalan kebaikan yang kita peruntukkan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai istri, anak-anak kita, pekerjaan kita, harta kita, jabatan kita melalaikan dan melupakan kita dari tujuan utama dari penciptaan kita di muka bumi ini. Ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin di muka bumi ini adalah senantiasa untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali untuk beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai jemaah sekalian, pekerjaan, perdagangan, anak istri kita melalaikan kita dari mengingat Allah Rabbul Alamin, dari beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Rabbul Alamin, seruan untuk orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Rabbnya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kali, kata Allah Rabbul Alamin, harta kalian, perdagangan kalian, bisnis kalian, pekerjaan kantor kalian dan sebagainya, demikian pula istri dan anak-anak kalian, melalaikan kalian dari berzikir mengingat Allah Rabbul Alamin, dari beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Maka sungguh, kata Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang terlalaikan dari Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang terlalaikan dari beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, termasuk orang-orang yang merugi. Sudikah kita jemaah sekalian menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat kelak? Kerugian apakah yang paling dahsyat dan yang paling besar dibandingkan kerugian seorang hamba pada hari kiamat kelak? Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu ingatlah kita bahwa setelah kematian tersebut akan ada hari kebangkitan. Ingatlah kita akan dahsyatnya kengerian yang terjadi pada hari kiamat kelak, yang digambarkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama. Kata Allah Rabbul Alamin, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah Rabbul Alamin, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah Rabbul Alamin, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah kegoncangan yang dahsyat, Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada saat itu kata Allah Rabbul Alamin, pada hari kiamat itu kata Allah Rabbul Alamin, seorang wanita yang hamil mengeluarkan janin yang berada dalam kandungannya. Dan pada saat itu kata Allah Rabbul Alamin, seorang wanita yang menyusui anaknya melepaskan anak tersebut dari susunya disebabkan kengerian yang terjadi pada hari kiamat kelak. Dan di saat itu kata Allah Rabbul Alamin, kalian melihat orang-orang bagaikan orang yang mabuk dalam keadaan mereka bukanlah orang yang mabuk, akan tetapi semuanya itu seorang ibu yang mengeluarkan janin di perutnya, seorang ibu yang tega melepaskan anak dalam susuannya, orang yang nampak, manusia yang nampak dalam keadaan mabuk, semuanya itu tidaklah lepas karena disebabkan siksaan dan kengerian pada hari kiamat kelak, jemaah sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dan dalam keadaan tidak disunat. Maka mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan hadis ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, jika sekiranya manusia pada hari kiamat kelak dikumpulkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun, maka sungguh para lelaki dan wanita akan melihat aurat satu sama lainnya. Maka dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Kegerian pada hari itu wahai Aisyah, kegerian yang terjadi pada hari kiamat itu wahai Aisyah, melalaikan mereka, melupakan mereka untuk saling melihat satu dengan yang lainnya. Inilah kengerian jamaah sekalian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Nasallallahu alaihi afiyata wassalama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ta'ziman li sya'nihi, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk salah satu petaka yang besar, termasuk bencana yang besar, adalah tak kala seorang hamba lupa untuk mengingat yang namanya kematian. Merupakan bencana yang besar, petaka yang besar, tak kala seorang hamba lalai akan kehidupan yang kekal abadi pada kehidupan akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat yakni al maut." Perbanyaklah kalian. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya, sebagai bentuk kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang menginginkan keselamatan, keberhasilan umatnya. "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan di dunia ini, yakni al-maut, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, jemaah sekalian. Karena dengan memperbanyak mengingat kematian, maka seorang hamba akan senantiasa melakukan persiapan-persiapan dan bekal untuk menghadap Rabbnya Allah Rabbul Alamin. Dan semoga khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa'adzilla syirka wal musyrikin wa dammir adda'ad-din. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Allahumma Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.